Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa banu alahu ba'du. Qala al-Syeikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi fi sahihihi fi kitab al-Iman Bab jami'i awsaf al-Islam. Qala haddasana Abu Bakr bin Abi Shaybata wa Abu Quraib qala حدثنا بن نمير تحويل قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسألك عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم أو فاستقم منك. قل آمنت بالله فاستقم. لا تحرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Ya, kitab al-Iman, babu jami'i awsaf al-Islam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab yang mengumpulkan segala macam bentuk perkara-perkara keislaman. Ya, dalam agama kita ada istilah Islam dan iman. Jika kedua-duanya disebutkan, maka Islam adalah amalan-amalan zahir, iman adalah amalan batin. Jika keduanya disebutkan secara terpisah, maka Islam adalah sinonim daripada iman, iman adalah sinonim daripada Islam. Ya, tapi jika digabungkan antara iman dan Islam, maka Islam mengacu kepada amalan-amalan zahir. Karena itulah Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, Nabi menjawab dengan amalan-amalan zahir berupa mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ketika ditanyakan tentang iman, maka Rasulullah menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari berbangkit dan beriman kepada qada dan qadar. Bab jami'i awsafil Islam, bab yang dapat menyempurnakan keislaman seorang hingga terpenuhi padanya segala macam bentuk keislaman. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam hal ini hadis dari jalur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Ya. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, qulli fil Islami qawlan." Katakanlah kepadaku dalam Islam ini satu perkataan. "La as'alu anhu ahadan ba'daka." Yang aku tidak bertanya kepada orang manapun selain engkau. Wa fi hadithi Abi Usama ghayraka. Aku tidak bertanya kepada orang selainmu. Qala, maka berkata Rasulullah, qul, katakan, amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma qul amantu billahi fastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dengan ucapanmu tersebut. Jadi yang dapat menyempurnakan Islam ini adalah keistiqomahan. Ya, apabila seseorang hilang istiqomahnya, hilang lagi keislamannya. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Ini menunjukkan iman ya harus dibuktikan dalam bentuk amal. Setelah kau ucapkan kau beriman, fastaqim, maka istiqomahlah dengan ucapanmu tersebut. Iman memiliki konsekuensi. Iman bukan sekedar ucapan belaka, tapi iman membutuhkan amal, dan amal itu membutuhkan keistiqomahan sampai akhir hayat. Perkataan Nabi ini, qul amantu billah fastaqim, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dengan amalan, tentunya amal Islam. Ya. Thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian istiqamah sampai akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Kapan? Nanti ketika mau meninggal, ketika sakarat, ketika akan meninggalkan dunia ini, datanglah kepadanya malaikat-malaikat menghibur dengan keistiqomahannya. Alla takhafu wa la tahzanu, berkata malaikat-malaikat, wahai fulan yang akan meninggalkan dunia ini menuju akhirat, alla takhafu, engkau tak perlu takut, kau telah menyiapkan bekal. Ya, dengan keislamanmu, dengan amalan-amalan Islam, dengan imanmu, kau istiqamah sampai akhir hayatmu. Alla takhafu wa la tahzanu, tak usah engkau bersedih dengan apa yang telah terluput, dengan apa yang telah berlalu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah wali-wali kalian, ya, di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan dalam akhirat tersebut, maksudnya di surga, terdapat padanya segala yang kalian senangi oleh jiwa-jiwa kalian. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun, dalamnya akan kalian dapati segala yang dapat menyenangkan pandangan mata kalian. Ini balasan istiqamah adalah surga. Dan istiqamah itu sampai kapan? Istiqamah sampai mati. Sekarang kita ini belajar. Pertanyaannya, apakah kita istiqamah dengan belajar ini sampai kita mati? Belum tentu. Sebagian orang meninggalkan ta'lim, meninggalkan kajian, ya, karena sibuk dengan berbagai macam dunianya dan berbagai macam halangan, berarti tak istiqomah. Sekarang kita mengerjakan sholat subuh, ya, apakah besok kita mengerjakannya? Harapannya sampai mati. Maka segala macam amal itu akan musnah sia-sia manakala orang tidak istiqomah. Istiqomah perjuangan yang paling berat, karena dia harus berjuang sampai kita mati. Berinfak, sekarang kita berinfak, pertanyaannya, mampukah keistiqomah untuk tetap berinfak bersedekah? Ya, begitulah seluruh amal-amal Islam membutuhkan keistiqomahan, kontinu terus menerus sampai kita mati. Itulah keistiqomahan. Ya, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah bagian daripada jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang begitu dalam, daripada perkataan Rasulullah SAW. Nabi di antara keutamaannya, Allah berikan kepadanya kalimat-kalimat yang ringkas mengandung makna yang dalam. Hanya 2-3 kalimat saja tapi maknanya luar biasa. Islam itu seluruhnya dibangun di atas keistiqomahan. Manakala tak istiqomah, selesai. Awalnya Islam, kemudian murtad, selesai. Halnya baik, kemudian buruk, mati su'ul khatimah, selesai. Istiqomah itulah perjuangan yang diperjuangkan sampai mati. Dalam segala hal kita harus berusaha untuk istiqomah dalam beramal saleh. Istiqomah salat malam dan seterusnya. Istiqomah berbuat kebaikan kepada keluarga, anak, istri, tetangga dan sekitarnya. Terus istiqomah. وهو مطابق لقوله تعالى kata qadiyan ayat perkataan Nabi sesuai dengan ayat Allah innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqama, orang-orang berkata Tuhannya Allah kemudian istiqamah. Ayuhadullaha wa amanu bih, maknanya senantiasa dia mengesakan Allah, beriman kepadanya, thumma istaqama, kemudian istiqamah dengan hal tersebut. Falam yahidu 'ani tauhid, dia tidak melenceng dari tauhid. Tetap sampai akhir hayatnya di atas keadaan bertauhid, beriman, berislam. Bagaimana pesan Nabi Allah Yaqub kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waltazamu ta'atahu, ya, kata qadhiyat, mereka tidak menyimpang daripada tauhid, mengesakan Allah, dan mereka konsekuen dengan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ila an tawaffau ala dhalik, sampai mereka meninggal di atas ketaatan itu, di atas keimanan tersebut. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, inilah perkataan qadhiyat wa ala ma dzakarnahu aktsar mufassirin, dan inilah tafsiran ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, menurut kebanyakan para ahli tafsir dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ya. Dan istiqamah itulah perjuangan paling berat. Jadi bukan beramal musiman. Ya. Habis musimnya udah enggak beramal lagi, sebagaimana sebagian besar daripada orang-orang awam dari kaum muslimin beramalnya musiman. Ya, kenal salat malam ketika Ramadan, setelah itu lepas salat malamnya. Ya. Dia tidak beramal musiman, tapi beramal sampai mati. Dan ini perkara yang sulit, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta, wa Muhammad istiqamahlah engkau dengan apa diperintahkan. Ini menunjukkan keistiqaman harus di atas sunnah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta, beristiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas dengan menambah-nambah atau mengurangi apa-apa yang Allah perintahkan. Bid'ah itu melampaui batas. Istiqomah adalah di atas sunnah. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Menunjukkan keistiqomahan itu ada di atas sunnah. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Menunjukkan apapun yang tak sesuai sunnah, melampaui batas itu bukan keistiqomahan namanya. Ya. Istiqamah maknanya jalan lurus, istiqamah. Lurus, tak mencong ke kiri, tidak ke kanan. Terus, continue, jalan. Inilah makna istiqamah. Ya, kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat, fastaqim kama umirta. Ya. Oh, gimana ayatnya Syekh Ibrahim? Fastaqim kama umirta, umantaba ma'aka. Fastaqim kama umirta. Nah, fastaqim kama umirta man taba ma'aka fala tadghaw. Istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga hendaklah istiqamah orang-orang bersamamu. Janganlah kalian melampaui batas. Segala macam perbuatan-perbuatan melampaui batas berupa menambah-nambah, mengurangi, itu adalah kebalikan daripada istiqamah. Walaupun sampai mati di atas bid'ah tersebut, enggak dikatakan istiqamah. Mencong dia. Tak lurus jalannya. Apa kata Ibnu Abbas? Ya. Man nazalat ala Rasulillah SAW fi jami'il Qur'ani ayatun kanat ashadda wala ashaqqa alaihi min hadhil ayat. Tak pernah ada turun ayat yang paling berat bagi Rasulullah sebagaimana ayat ini, yaitu Rasulullah perintahkan untuk istiqamah sebagaimana diperintahkan. Dan istiqamah itu berat. Ya, beramal sesekali itu gampang. Kok bisa berimpak 1 miliar? Gampang. Sekali setelah itu hilang. Yang payahnya terus sampai kita mati pada amalan tersebut. Ya. Sekali sholat 1 malam suntuk bisa, tapi mampukah istiqomah? Karena itulah Nabi telah memberikan kepada kita pengajaran supaya mampu istiqomah, tak perlu banyak, biar sedikit tetapi continue. Sholat malam itu tak harus kau sempurnakan 11 atau 13 rakaat. Mungkin 5, mungkin 3. Mungkin satu, yang penting kau kerjakan tiap hari istiqamah. Kata Nabi, khair a'mali adwamuha, sebaik-baik aman itu yang kontinu, itulah istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, ada bagian dalam hidup kita berinfak tiap bulan, kemari-kemari, ada pos-posnya. Meskipun tak banyak, tapi istiqamah sampai mati. Itu amal yang paling utama. Ya. Jadi ini berat, istiqamah sungguh berat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ashabi hina qalu qad asra ilaika syaib, ya Rasulullah, mengapa engkau sekarang sudah mulai beruban? Qala sayyabatni hudun wa akhawatuha. Kata Nabi, membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semacamnya. Ya, yang dalamnya banyak sekali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang hari kiamat, balasan hari kiamat dan semacamnya. Berkata Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, ketika menafsirkan makna al-istiqamah, al-istiqamatu darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Istiqamah adalah derajat yang dengannya segala macam perkara menjadi sempurna. Jadi tingkat kesempurnaan dalam segala macam amalan itulah istiqamah. Tuntas sampai akhir, itulah istiqamah. Sempurna dia. Apabila amalan banyak tapi tak kau sempurnakan, pasti tak istiqamah. Ya. Setiap hari kita kerja di perusahaan, ada yang disempurnakan. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesai mengerjakannya hingga target tercapai baru kita berhenti. Itulah istiqamah. Ya. Bila mana tak capai target berarti tak disebut istiqamah. Dan dalam pekerjaan tersebut adalah merupakan pekerjaan yang terbaik. Ihsan, itqan, wa biwujudiha husulul khairati wa nizamuha. Dengan istiqamah inilah akan tercapai segala macam bentuk kebaikan. Ya, wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi, barang siapa yang tidak bisa istiqamah, ya, dalam keadaannya dha'a sa'yuhu wa khaba juhduhu, akan sia-sialah usahanya, akan musnahlah segala macam upayanya. Ya, karena itu dikatakan al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah pekerjaan berat yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang berjiwa besar. Kenapa berat? Li'anna al-khuruju 'anil ma'hud. Istiqamah adalah seseorang itu lepas daripada kebiasaan rutinitas yang diperbuat oleh manusia. Mumfaraqatu ar-rusum wal adat, dia harus siap meninggalkan segala macam bentuk, ya, tradisi adat istiadat yang diperbuat oleh manusia, seremonial dia harus tinggalkan. Ya. Dan itu berat. Ya, menyelisih orang banyak itu berat, menyelisih adat istiadat itu berat. Menyelisih seremonial itu berat. Tapi dia nekat meninggalkan itu semua. Untuk apa? Walqiyam baina yadayillahi ta'ala, agar dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ala haqiqati sidqi, dengan hakikat kejujuran. Ya, inilah istiqamah. Naam Syekh, tafadhal. Babu bayani tafadhulil Islam wa ayyi umurihi afdal. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث تحويل قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام ala man arafta wa man lam ta'rif. Babu bayani tafadhul Islam, bab penjelasan bertingkat-tingkatnya amalan Islam. Ya. Sebagian orang keislamannya lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Sebagaimana iman, sebagian orang lebih tinggi keimanannya dibandingkan yang lainnya. Wa ayu umurihi afdal? Islam apakah yang paling utama? Amalan dalam Islam apakah yang paling utama? Menunjukkan bahwasanya amalan keislaman itu bertingkat-tingkat, ada yang utama, ada yang paling utama, ada yang lebih utama. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Sebagaimana iman. Kemudian Imam Muslim menyebutkan, ya rahimahullah, dia mengatakan telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ya, dan dia berkata Laits menceritakan kepada kami tahwil, ya, berkata Muslim rahimahullah menceritakan juga kepada kami Muhammad bin Muhajir, dia berkata Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Abil Khair, dari Abdullah bin Umar, pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun, Islam apakah yang paling terbaik? Ya, ini menunjukkan Ibn Umar bertanya tentang amalan Islam apa yang paling baik. Ya, inilah amalan yang terbaik. Dan dalam pertanyaan ini Rasulullah menjawab dengan berbagai macam ragam jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penanya. Tak usah heran ketika Rasulullah menjawab pertanyaan ini, ya, pertanyaan yang sama dengan jawaban berbeda-beda. Ya, ayul islami khairun, Islam apa yang terbaik? Di sini mengatakan tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam terbaik adalah engkau memberikan makanan, engkau menyebarkan salam kepada siapa yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Dalam keadaan lain Rasulullah mengatakan ketika ditanya Islam apa yang terbaik, kata Nabi adalah orang-orang yang selamat segala macam bentuk orang-orang Islam lainnya dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Sudah berbeda jawabannya. Ya, sebagaimana amal apa yang paling terbaik, Nabi menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi penanya. Ya, sesuai dengan keadaan. Ketika keadaan sangat membutuhkan bantuan makanan, infak, sedekah, ya, agar tersebar salam mungkin sudah diabaikan oleh orang, ketika itu Nabi menjawab sebaik-baik amal Islam adalah memberi makan, tut'imut ta'am, memberi makan, ya, kepada siapa? Tentu skala prioritas adalah memberi makan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, kepada istri, kepada anak-anak kita, kerabat yang di bawah naungan kita, orang tua kah, atau adik kah, kakak kah, paman dan semacamnya. Setelah itu atau kepada orang-orang yang datang berikutnya, fakir, miskin, tetangga, memberi makan. Ya, ini adalah merupakan tanda-tanda keimanan, memberi makan. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian merasa terhina, ya, memberikan hadiah kepada tetangganya walaupun dengan sedikit, yakni tulang yang padanya ada daging, dengan tulang yang sedikit padanya daging berikan, ya, wala bi firsyani syatin, ya, walaupun cuma sedikit daging tersebut berikan kepada tetangga. Ya, jangan kita menyepelekan perkara-perkara kebaikan meski tampaknya kecil, memberi makan. Ya, memberi makan ini secara umum tut'imu ta'am. Tentunya skala prioritas yang wajib terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat, setelah itu kepada siapa yang kita lihat membutuhkan. Ya. Di jalan-jalan banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, ada yang susah. Ya. Berikan untuk mereka apa yang bisa kita berikan. Berikan makanan, berikan minuman. Ya. Ini adalah kebaikan dalam Islam. Menjamu kawan, ngajak kawan makan, ini semua masuk ke dalamnya. Tut'imut ta'am. Tak ada perbuatan baik yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Apalagi dalam kondisi yang sangat membutuhkan, kita bantu, ini luar biasa ganjarannya. Tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Wa taqra'us salam, engkau menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada siapapun, orang yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal. Jika engkau menganggapnya dia orang Islam, ucapkan kepadanya salam. Ya, kata Nabi SAW, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Ya, wa sallu bil laili wan nasu niyam, kerjakanlah salat malam ketika orang-orang keadaan tidur. Ya, tadkhul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Sebarkan salam, beri makanan, qiyamul lail. Ya, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini amalan-amalan yang mudah dikerjakan. Mengucapkan salam mudah, assalamualaikum. Kepada siapa? Kepada siapapun yang kita anggap muslim. Jangan terbatas hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal. Dan diantara ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat, ketika salam hanya diucapkan kepada al-ma'arif, orang-orang yang dikenal saja. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan yang terbaik adalah engkau memberi makanan dan engkau mengucapkan salam. Ya. Naam Syekh, tafadhal. Qala wa haddatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin شرح المصري قال أخبرنا بن وهب عن عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من رواية كدوة dari sahabat yang lain, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, pernah seorang bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sebelumnya pun dari Abdullah bin Amr bin As, ya, bukan Abdullah bin Umar, afwan. Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul muslimina khairun?" Orang Islam apakah yang paling terbaik? Ya. Kata Nabi, man salimal muslimun, orang Islam yang paling terbaik adalah orang yang selamat orang-orang Islam lainnya. Min lisanihi, dari kejahatan lidahnya. Wa yadihi, dan dari kejahatan tangannya. Orang Islam yang sempurna keislamannya adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangan, sehingga orang-orang yang lain tak mendapatkan bencana daripada lisannya dan tangannya. Kalau tangan masih dapat mengganggu orang, ya, mengambil harta orang dan semacamnya, dengan tangannya dia menyebarkan berita-berita hoax, fitnah, adu domba, dengan lisannya dia pun bisa memfitnah pula, menggunjing, ya, menggibah, mengadu domba, berdusta. Berarti orang ini tak baik keislamannya. Keislaman yang sempurna, yang utuh dalam diri seorang, manakala dia mampu menjaga lisan dan tangan. Dia berkata, mawi maknanya, ma'nahul muslimul kamil. Inilah hakikat seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ya. Artinya yang tak melakukan hal ini, maka tak sempurna keislamannya. Kita tak mengatakan dia kafir, tapi tak sempurna keislamannya. Lisannya masih ganggu orang, masih memfitnah orang, kadang-kadang menggibah orang, belum sempurna keislamannya. Tangannya pun demikian. Ya. Maka inilah hakikat seorang muslim yang sempurna keislamannya. Tentunya bukan hanya ini saja, masih banyak berbagai macam bentuk amal-amal Islam lainnya. Ya. Bukan seseorang mencukupkan dirinya hanya menjaga lisan dan tangan selesai. Tidak, masih banyak tuntutan-tuntutan lain daripada keislaman seseorang. Tapi inilah kira-kira perkara yang sangat penting untuk dia perhatikan. Ya, kadang-kadang orang-orang Islam sholatnya bagus, tapi hubungannya dengan orang-orang Islam lainnya tak bagus. Ya, ini bukan seorang muslim yang hakiki. Muamalahnya dengan orang-orang Islam lain tak bagus. Ya. Keberkatan Nawawi rahimahullah, "Tsumma inna kamalal Islam wal muslim muta'alliqun bi khisalin akhar katsira." Orang itu akan dapat menyempurnakan keislamannya dengan berbagai macam ragam bentuk amal-amalan lain yang banyak. Ya. Wa inna ma khassa ma dzakar lima dzakarnahu. Ya, wa inna ma khassa ma dzukir lima dzakarnahu min al-haja al-khassa wallahu alam. Nabi menyebutkan inilah perkara yang paling terpenting, ya, ini yang paling sesuai untuk penanya kala itu. Malaikatnya, amalan Islam itu alangkah banyaknya. Inilah yang sesuai jawabannya untuk orang yang bertanya kala itu. Dan Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda atas pertanyaan yang sama, memperhatikan kondisi yang bertanya kepadanya. Jika dilihat orang ini butuh untuk menjaga lidahnya, menjaga tangannya, maka dia katakan inilah Islam terbaik. Sebelumnya Rasulullah katakan Islam terbaik kalau engkau beri makan dan engkau mengucapkan salam. Nah, tepat Syekh. Qala man qala haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humayd jami'an an Abi 'Asim qala 'Abd anba'ana Abu 'Asim an ibn Jurayj أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. Ini riwayat lain dari sahabat yang lain. Jika sebelumnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ini dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, al-Muslim. Kalau sebelumnya, ayyul Islami khairun. Ya, jika sebelumnya ditanyakan siapakah orang Islam yang paling terbaik? Ya, ayyul muslimina khairun. Orang musliman yang paling baik. Maka di sini Rasulullah mengatakan al-muslimu, orang muslim itu yang hakiki, yang sempurna keislamannya, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Dialah orang yang selamat, orang Islam ini dari lisannya dan dari tangannya. Jadi mengkuatkan riwayat sebelumnya. Naam. قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه. Nah, dalam riwayat ini adalah riwayat yang datang daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Dan dikatakan di sini dia yang bertanya. Jadi laki-laki yang disebutkan sebelumnya dengan kata-kata mubham, datang seorang bertanya, dialah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan qultu ya Rasulullah. Jadi sudah tiga jalur. Bahkan inilah sahibul qissah. Aku berkata, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, Islam apakah yang paling afdal? Qala, Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Dialah orang Islam yang selamat, orang Islamnya dari kejahatan lidah dan tangannya. Naam Syekh. Sempurnakan. Wa haddatsani Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari. Qala haddatsana Abu Samata, qala haddatsani Buraydu bin Abdullah bihadha al-isnad. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. Ya, ini pun yakni tambahan di bait lainnya, ayyul muslimin afdal. Muslim apakah yang paling afdal? Fadzakar mithlah, jawabannya sebagaimana yang tadi disebutkan. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.